muslim batalnya transaksi itu adalah lazusti, adalah satu hal yang tidak bermanfaat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala misalun akhar, contoh yang lain. Ada seorang yang menjual rumahnya. Setelah itu penjual mengklaim kalau rumahnya itu berstatus sebagai jaminan, dan jika rumah tersebut sebagai marhunan jaminan, maka tentu tidak sah untuk diperjualbelikan. Karena barang yang telah dijaminkan itu mazhulun, sibuk berkaitan dengan hak murtahin, berkaitan dengan hak orang yang membeli hutang. Dan kaidah mengatakan bal mazhulu la yuzwal, dan sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Ini kaidah fiqhiyah, al mazhul la yuzwal, satu hal yang sibuk tidak boleh disibukkan. Barang ini sudah digadai, tidak boleh dijual, karena barang ini sudah terikat akad, yaitu digadai, kan tidak boleh disibukkan dengan akad yang lain. Ada satu barang sedang disewa, tidak dijual, tidak boleh. Ada rumah sedang disewa, namun di waktu yang bersamaan dia juga dijual. Mazhul la yuzwal. Fadha'a, maka dia mengklaim kalau rumahnya itu telah disewakan supaya batalah dengannya akad. Maka klaim ini tidak diterima karena hukum asal akad adalah sah. Maka jika dia mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwasanya rumah ini hinal akad pada saat akad adalah tergadaikan, sudah digadaikan kepada A, fa'inu yukbal, baru diterima. Di ananakulna, karena yang kami katakan adalah klaim tidak diterima, dan kami tidak mengatakan klaim tidak didengar. Dan ada perbedaan antara tidak menerima dengan tidak mendengar, dan akan datang penjelasan tentang hal tersebut dalam kaidah setelah ini insyaallah. Contoh yang lain, idza'a al-mushtari al-jala bil mabi', pembeli mengklaim kalau dia tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan. Biasanya dia pada saat akad belum melihat barang. Dia ingin dengan pernyataannya tersebut untuk membatalkan transaksi, maka klaimnya tidak diterima. Karena asal fil akad wa sihah, dan hukum asal akad adalah sah. Dan status barang itu waqanul mabi, dan status barang yang diperjualbelikan itu biadihi, di tangannya. Yasi ini meniadakan, bertolak belakang dengan klaimnya kalau dia tidak mengetahui barang. Bagaimana dia katakan ya tidak mengetahui barang ini, padahal barang itu ada di tangannya. Baiklah, jika dia tidak tahu barang sejak awal akad, lakolah tentu dia telah berkata pada saat menerima barang, ini baik masyarakat, jadi ini tidak sah, saya tidak tahu barang ini. Maka sudah 3 hari dipegang, baru mengatakan kemarin saya tidak tahu. Waktana amin qabdi, dan tentu dia akan menolak untuk menerima, berserah terima barang. Semisal itu ada seorang perempuan yang membuat persyaratan untuk mau mengizinkan dinikahkan. Jadi seorang perempuan mengklaim kalau ada syarat tertentu yang dia tetapkan pada orang tuanya untuk mau dinikahkan. Dinikahkan dengan syarat begini. Laudaat, seandainya perempuan ini mengklaim bahasanya dia belum mengizinkan karena syarat belum terpenuhi. Fa'inkan aku bila dukul, maka jika klaim ini disampaikan sebelum dukul, belum kumpul, maka klaim si perempuan diterima. Namun jika dia sampaikan klaim itu setelah terjadi hubungan, maka dia tidak diterima. Klaim dia bahasanya dia belum mengizinkan orang tuanya untuk menikahkannya tidak diterima. Kenapa? Li'anna makanat minafsiha, karena dia telah menyerahkan diri dan badannya. suaminya belum setelah itu kok mengklaim kok belum mengizinkan. Kalau memang dia belum mengizinkan orang tuanya, maka sebelum dia kumpul sama suaminya setelah jauh-jauh hari mengatakan ini adalah akad yang tidak sah karena saya belum mengeluarkan izin kepada ayahku untuk menikahkan diri. Contoh yang lain adalah penjual mengklaim kalau dia dipaksa untuk melakukan transaksi sehingga jual beli tidak sah, maka klaim tidak diterima kecuali ada bukti. Wah, kada demikian seterusnya semua akad yang ikhtalafa al-mutabayyi'an, penjual dan pembeli itu berselisih tentangnya, yang satu mengklaim dengan satu hal yang tadi menunjukkan fasa jahubatannya transaksi, dan yang kedua mengingkarinya, fal qawlu qawluhu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan yang mengingkari klaim batal. Li'an al-asal wuku'ul akad al-sihah, karena pada asalnya akad itu wuku terjadi al-sihah dalam kondisi sah. Kemudian qalan-nazim rahimahullah ta'ala, wa kullama yungkirhu al-hiss, dan segala sesuatu yang diingkari oleh indra imtana sama'a da'wahu, maka tertolak untuk mendengar klaimnya, maka klaim tidak diterima. Wadidu, dan kebalikannya, jika itu tidak diingkari oleh indra maka isma'a, maka klaim didengar. Tidak perlu ditindaklanjuti pada imna'a adalah alif itlaq, ya, bukan di tasniyah. Jadi alif itlaq, alif untuk syair, supaya sesuai dengan wazan syair. Wa min amtila di hadil qaidah, di antara contoh qaidah ini, ada seorang lahu itu nasana berusia 20 tahun mengklaim anak sahson, maksudnya ada seorang yang berusia 11 tahun adalah anak kandungnya. Ada seorang pemuda berusia 20 tahun mengklaim kalau anak yang umurnya 11 tahun adalah anaknya. Fa'inna la tusma hadith da'wah, maka klaim ini tidak diterima karena tidak mungkin ayuladu risaksin seorang itu sudah punya anak, ya, walau tis usinina dalam usia 9 tahun, dalam usia 9 tahun dia sudah punya anak, walau ita'a seandainya mengklaim anak halus sahir menata'ni, bahasanya domba yang masih kecil ini adalah syati di kambingnya. Syatu hamilun al-an, ya, ada anak kambing yang kecil. Anak kambing yang kecil ini diklaim ini adalah anaknya kambing ini. Ini ada anak kambing, ini diklaim kalau ini adalah anak kambing ini dan ini adalah kambingnya, maka anak ini adalah miliknya juga. Besar itu sedangkan induk yang diklaim sebagai induk hamilun al-an, sekarang lagi bunting. Jadi inilah yang diklaim sebagai induknya, sekarang lagi bunting. Padahal kambing kecil ini juga baru lahir 4 hari atau 5 hari yang lewat, dan sekarang induknya sudah dalam keadaan bunting. Fa'inalah tusma' da'wah, maka klaim ini tidak diterima karena realita mendustakan hari ini. Bagaimanakah mungkin ini baru lahiran 4 hari sekarang sudah bunting lagi? Maka klaim dia bahasanya anak kambing kecil ini adalah miliknya karena ini adalah anak dari si itu, dan ini baru lahir kurang lebih 3 hari, induknya sekarang sudah bunting lagi. Nah, ini tidak mungkin mengada-ada. Boleh saat adanya mengklaim ayu saksin seseorang, bahasanya seorang anak araqil yang berstatus budak ini adalah anak dari budak perempuannya, sedangkan budak perempuannya baru berusia 15 tahun. Sedangkan anak yang diklaim sebagai anak budak perempuan itu umurnya baru 10 tahun, maka klaim di sini juga tidak didengar karena realita atau indera mendustakannya. Pertanyaan. Saya ingin mengambil begitu dan kemudian berada di timur mendzalimi seorang yang berada di barat. Wa huwa dan dia hina tidaihi ketika mendzalimi tersebut ada di barat. Fa inna hadza da'wa tusma, maka klaim yang tidak diterima karena klaim ini menyelisih realita. Amma maka nafa'ida, ada jika jarak antara orang yang zalim dan dizalimi itu zalim dan yang dizalimi itu jauh, akan tapi masih mungkin untuk bertemu. Fa inna da'wa fihi, maka klaim dalam hal itu tusma didengar. Tsumma yunzarun, dan dilihat mata tadi da'wa, apa yang jadi konsekuensi daripada dakwah, daripada klaim bima ba'du, setelah itu min bayinatin, kurang titik ya, min bayinatin yaitu adanya bukti al-lukulin atau pak lukul, orang yang punya kewajiban bersumpah menolak untuk sumpah itu mukul. Al-Qaim dari ke atas yang lainnya. Jika ada satu orang yang mengklaim bahasanya dia dizalimi oleh orang lain, namun dia dalam jarak yang jauh tidak mungkin, pukul-pukulan, dipukuli, tidak mungkin. Dan ketika dia itu dizalimi, orang yang diklaim mendzalimi itu masih di sana, masih dipukul jarak jauh, merepoti. Maka semacam ini klaim tidak. Tapi kalau jauh namun mungkin, maka klaim didengar. Jauh mungkin, maka klaim didengar. Dan kewajiban fadil untuk memeriksa kasus, mana bukti pemukulan seterusnya. Fakulu syai'in, maka segala sesuatu yang didustakan oleh realita, kita katakan klaim tidak diterima. Namun kita katakan klaim tidak didengar. Dan ada perbedaan antara tidak mendengar klaim dan tidak menerima klaim. Karena tidak mendengar klaim artinya seorang qadhi berkata kepada dua orang yang bersengketa, pergilah kalian berdua, aku tidak mau mendengar klaim kalian berdua. Maka qadhi la yusakil, tidak membuat jilsa, tidak membuat pertemuan lahuma untuk keduanya. Bahkan dalam hal ini qadhi punya hak untuk memberikan hukuman ta'zir atas keduanya, atas klaim ini. Ini kok klaim bohong-bohongan semacam ini, malah mau minta supaya diperiksa masalahnya, malah ditangkap. Terus ditangkap saja ini. Ini aneh-aneh. Amanah fil qabul, adapun tidak menerima dakwah artinya adalah qadhi membuat majlis, membuat pertemuan dan mendengar doa orang kita, kemudian melihat apakah klaim salah satunya diterima, klaim salah satunya pada yang lain itu diterima atau tidak. Tuma yajriha ala ma taqdi asy-syari'ah, kemudian dia putuskan sesuai dengan tuntutan syariah. Fafaqal ulama, maka para ulama membedakan baina dzalika, antara menerima klaim, kapan menerima klaim, kapan tidak menerima klaim, dan kapan tidak mendengar klaim. Tujuannya apa? Yakuna rahatan lil qadhi, dalam rangka memberikan kelonggaran bagi qadhi, tidak semua klaim didengar. Capek kalau semua klaim didengar. Badalan, maka daripada dia duduk mendengarkan satu perkara yang tidak mungkin alias mustahil, maka dia minta bubar kedua orang tersebut, bubar syaratan seketika. Dan kalau nazim rahimahullah ta'ala, bayinatan alzim likuli muda'in, wajibkanlah bayinatan untuk datangan bukti likuli muda'in bagi semua orang yang mengklaim. Memungkiran dan orang yang mengingkari klaim, alzim yaminan, maka wajibkanlah dia untuk bersumpah, putih, maka anda telah taat. bibayinatin bibayinatin fa'in ata bibayinatin hukima lahu biha walayahkanu lahu bimujarrabi da'allahu li'anna da'allahu sababun walaysa muqtadiyan lil-hukmi wa'in lam ya'ti bibayinatin sila lil-munkari lil-munkiri ikhlas wa'in halafa bara'at bari'at Bibi bayyinatin, maka jika dia tidak bisa mendatangkan bukti, kita katakan kepada orang yang mengingkari, bersumpahlah. Jika dia bersumpah, maka dia bebas. Jika dia tidak bersumpah, maka kudiya alihi binukul, maka dia ditetapkan, dia telah melakukan nukul. Kemudian berkaitan dengan nukul, ulama ikhtilaf, apakah nukul adalah bukti benarnya orang yang mengklaim ataukah tidak. Dan terkhilaf di antara fuqaha, kalau ini orang ini tidak bisa mendatangkan bukti, kemudian orang yang dituduh tidak sumpah, tidak mau sumpah, maka diponis dia nukul. Apakah setelah dia nukul berarti ini benar? Apakah berarti mudda'i itu mengadu dalam pihak yang benar, keduanya adalah tepat? Fuqaha ikhtilaf. Pendapat yang paling kuat, ya, kalau nukul adalah bukti benarnya mudda'i. Fama hiyal bayyinah, maka apa itu bukti labuda likulli mudda'in, yang tidak boleh tidak bagi setiap orang yang mengklaim untuk mendatangkannya, menetapkannya. Jawabannya bayyinah menurut pendapat yang paling kuat adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya, boleh jadi saksi, boleh jadi indikasi, boleh jadi kebiasaan, boleh jadi rekaman, boleh jadi foto atau yang lainnya. Bayyinah semuanya termasuk bayyinah, sidik jari juga bayyinah. Sebagian fuqaha mengatakan bayyinah hanyalah saksi. Ini pendapat yang kurang tepat. Bayyinah baina bukti berupa saksi itu macam-macam. Ada satu kasus yang saksinya harus 4 laki-laki, ada kasus yang saksinya harus 3 laki-laki, ada kasus yang saksinya harus 2 orang laki-laki, ada kasus yang saksinya haruslah 2 laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah yang dilakukan oleh mudai, orang yang mengklaim. Ada kasus yang labuda haruslah 1 orang saksi, boleh jadi laki-laki ataupun perempuan. Dan penjelasannya, ada pun kasus yang harus 4 orang laki-laki udul yang terpercaya, yang baik agamanya adalah kasus zina atau al-iqrafihi pengakuan zina. Maka seorang itu dirajam jika ada 4 orang saksi dan untuk 4-4-nya adalah laki-laki. Wa amal ladhi, ada pun perkara yang harus 3 orang saksi laki-laki, maka ada seorang yang kaya kemudian menimpa malah hartanya jaihatun bencana yang menghabiskan hartanya, ludes, kebakaran semua. Fayati, maka datanglah orang ini meminta zakat ke negara, maka klaim dia tidaklah diterima kalau dia sekarang bangkrut jadi miskin kecuali 3 orang laki-laki. Maka Nabi katakan di hadisnya, 3 orang laki-laki ya kulinuha, orang-orang yang cerdas di kampung tersebut. Jadi saksi kalau orang ini sekarang menang, meskipun doang saya di mana-mana senegara tahu semua Bakri itu kaya raya, sekarang kok minta zakat katanya dia miskin, tidak bisa diterima kecuali ada bukti. Buktinya saksi, saksinya bisa orang. Amalan ila puja, ada pun kasus yang harus 2 orang laki-laki, zakawan ini benar-benar laki-laki, adalah hudud selain zina. Sebagai telah lewat di atas, bahasanya zina harus 4 orang saksi laki-laki. Demikian juga kisah, maka kisah dan hudud selain zina saksinya 2 orang laki-laki. Wa malaysa bimalin walaupun haqqan bimalin, demikian juga perkara yang bukan tidak berkaitan dengan harta, tidak pula disamakan dengan harta. Hudud, ya harus 2 orang laki-laki, misalnya kasus pencurian, maka sudah harus ada padanya 2 orang laki-laki yang bersaksi kalau orang ini mencuri. Dan apa saiful mal, jika pemilik harta yang dicuri itu bisa mendatangkan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan saja, maka sabata hukmu, sabata hakuhu fil mal, maka dia punya hak berkaitan dengan harta. Walam yasbut al-haddu, maka namun tidak ada hukuman hak. Artinya itu mansari, si pencuri itu dikenai kewajiban untuk mengganti harta yang telah dicuri. Nyuri mobil gitu, mobil ada saksi terhadap itu, maka qadhi menetapkan si pencuri ini punya kewajiban untuk mengulangkan atau mengganti dengan mobil yang sama yang telah diambil. Itu man asyari kalimat al-mas. Akan tapi la yuqam alil had, akan tapi tidak ditegakkan hukuman hak untuk si pencuri ini. Kenapa? Karena bukti saksi berkaitan dengan harta uji dan dijumpai atau ada, sedangkan bukti hukuman had tidak dijumpai. Wahada, maka contoh penjelasan ini mimma yatabaat fil hukmu, di antara bukti yang menunjukkan bahwa hukum itu bisa yatabaat, hukum itu bisa yatabaat. Bagian-bagian ini bisa, itu tidak bisa. Ya, contoh yang lain misalnya nasab, nasab itu bisa ya tabaat. tidak punya hubungan nasab kecuali satu. Menurut pendapat jumhur, tidak boleh menikahi anak zina. Tidak boleh dinikahi. Kenapa? Anaknya dapat warisan? Enggak. Kenapa? Bukan anaknya. Anak zina tidak dapat warisan dari bapak biologis. Kenapa? Bukan anaknya. Boleh dinikahi? Tidak boleh. Kenapa? Anaknya. Namanya ya tabaat. Hukum nasab, nasab itu memiliki beberapa hukum. Pertama, masalah pernikahan. Yang kedua, masalah warisan misalnya. Nah, masalah pernikahan berlaku. Masalah warisan tidak berlaku. Ini namanya ya tabaat. Hukum nasab satu. Yaitu hukum nasab namanya tabaat. Kenapa dia punya kewajiban untuk mengganti barangnya, mobil yang dia telah ambil? Kenapa dia punya kewajiban? Karena dia pencuri. Loh, kenapa tidak dipotong tangannya? Karena dia bukan pencuri, dia bukan dipotong tangannya. Ada dua orang saksi laki-laki, saksinya ada cuma satu laki-laki. Rizki. Amarajo rajulani, ada pun seorang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan, maka dalilnya ada dalam Al-Quran, yaitu firman Allah berkaitan dengan transaksi utang piutang. Dan carilah saksi, dua orang saksi dari laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang saksi, maka satu orang saksi dan dua orang perempuan, liman tardau namanya syuhada, yaitu dari para saksi yang kalian relai, kalian ridai. Adapun al-qadha memutuskan hukum dengan seorang saksi dan sumpah, sabata dzalika sunnah, maka terdapat hadis tentang hal tersebut, hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Adapun perkara yang cukup di sana seorang saksi saja, maka adalah perkara yang tidaklah diketahui kecuali oleh perempuan, macam menyusui dan melahirkan. Melihat oleh karena itu kita menerima persaksian seorang perempuan dalam masalah persusuan meskipun cuma satu orang, asalkan perempuan tak percaya. Kalau anak taksar, maka jika ada seorang laki-laki menikah seorang perempuan dan setelah selesai menikah datanglah seorang perempuan yang tak percaya dan mengatakan, ini aku dulu pernah menyusui kalian berdua sebanyak 5 kali susuan, yang ini berarti susuan yang muhariman menyebabkan kemahkoman. Fauna, maka di sini kita pisah, kita bubarkan antara si laki-laki ini dengan istrinya gara-gara persaksian seorang perempuan saja. Demikianlah seandainya seorang berkata, aku bersaksi atas fulana, bahasanya fulana ini telah menyusui hadil mar'ata, perempuan ini dan laki-laki ini, masing-masing 5 kali susuan. Maka ulama mengatakan persaksian bapak-bapak ini diterima, maka segala sesuatu yang tuqbal fihi al-mar'atu, seorang perempuan di sana diterima, maka maka yuqbal fihi rajulu, maka diterima dalam kasus tersebut persaksian seorang laki-laki dan tidak bisa dibalik, dan ini adalah kias yang benar. Kalau masalahnya adalah masalah yang hanya bisa diterima oleh perempuan, laki-laki turut bersaksi, maka persaksiannya diterima, kalau tidak bisa persaksian yang harus laki-laki semacam hudud tidak bisa digantikan dengan perempuan. Kemudian terkadang bukti itu adalah semata-mata mengetahui sifat atau bisa menggambarkan sifat. Contohnya adalah seorang yang mendapatkan luka-luka dalam temuan di tengah jalan, uang sebesar 20 rupiah. Bersalah kemudian dia tanya-tanya dan mencari-cari siapa pemiliknya, maka datanglah seseorang dan dia mengatakan itu adalah milikku. Maka orang yang mengatakan ini adalah milikku tidak punya kewajiban untuk mendatangkan saksi, bahkan cukup dengan dia mampu menggambarkan atau tidak. 20 ribu real tersebut terdiri dari wadahnya apa? Coba kalau memang benar anda pemilik 20 ribu real, coba gambarkan wadahnya apa, diikat pakai tali apa, jumlah kepingannya berapa, yang 1 real ada berapa, yang 500an ada berapa. Kok bisa, maka berarti itu miliknya. Li'anal wasfa yakumu maqam masyuhud, maka kemampuan mendeskripsikan barang di sini menggantikan fungsi-fungsi. Kemampuan menggambarkan di sini bisa menggantikan fungsi saksi, li'annahu laisa hunaka, karena dalam kasus ini tidak ada pihak lain yang memberikan yang juga mengklaim, cuma ada satu pihak, enggak rebutan. Maka itu pihak saja, tidak ada rebutan. Wal muntaqid, dan orang yang menemukan barang juga mengakui kalau itu bukan miliknya. Fakta faqul wasfi, maka cukup dengan kemampuan mendeskripsikan barang sebagai bukti. Ja'ala li ka'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah satu hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adatu aidan takunu bayyinatan. Demikian juga adat kebiasaan itu juga bisa jadi bukti. Ada seorang laki-laki mencerai istrinya, setelah dia mencerai istrinya, si istri mengklaim bahwasanya cangkir-cangkir kopi itu milik si istri. Dan sebaliknya, suami mengklaim bahwasanya perhiasan, kalung, anting-anting itu adalah yang dipakai istrinya, adalah miliknya. Maka apakah kita terima perkataan si perempuan dalam masalah yang pertama? Dia mengklaim kalau cangkir-cangkir kohwa, kopi ini adalah milik dia. Maka jawabannya kita tidak menerima, karena biasanya awalil kohwa, cangkir-cangkir kopi itu yang punya adalah laki-laki yang hobi ngopi. Gimana ini perempuan gak mau hobi ngopi kok punya cangkir kopi? Nah, apakah kita terima perkataan si suami dalam kasus yang kedua? Maka jawabannya juga tidak kita terima, karena kebiasaan mengatakan aladilalul hulu, yang punya perhiasan, kalung, anting-anting adalah perempuan. Maka di sini kita tidak perlu meminta adat. Karena bayinah dalam dua kasus ini adalah adat kebiasaan. Demikian juga korina juga bisa menjadi bukti. Contohnya, rajulun, ada seorang yang lari dalam keadaan dia memakai kutok. Karena putra dia itulah yang lebih bagus, dan dia letakkan putranya di tangannya. Meskipun kondisinya demikian, si pengejar itu klaimnya demikian, tetap kalau dia mengatakan yang di kepala itu, maka dia sudah datangkan bukti karena ini khilaful asl. Hatta sampai-sampai ida udrika jika terkejar, ya, terkejar wadu'a alaih dan diklaim, yakul si al-harif mengatakan hadihil lati biyadihi ya putrahuka, putrah yang ada di tanganku ini, inilah putrahmu. Nakul, maka kita katakan la syakka, tidak ada yang diragukan, jika memang demikian realitanya maka ini mungkin klaim si orang yang pengejar tadi untuk mungkin benar, akan tapi tidak sampai derajat menjadi bayyinah. Tetap dia harus didatangkan saksi kalau putra di kepala itu miliknya. Al-muhim ringkasnya, yang penting segala, maka semua yang mengklaim dengan satu klaim, maka dia punya kewajiban didatangkan bukti, dan bukti dan segala yang menjelaskan dan menampakkan yudhir di manakah kebenaran. Boleh jadi saksi, boleh jadi indikator, boleh jadi ada kebiasaan, dan boleh